Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, serta pendengar radio muslim yang berbahagia, kembali kita lanjutkan membaca Sifatus Shalah karya Syekh Muhammad Ibnu Shalah Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Wa min mas'uliyatil ma'mumi, dan di antara tanggung jawab makmum yang pertama adalah menjaga lurusnya saf, dan dalam merasa takut dari hukuman, terhadap hukuman yang akan ditimpakan kepada orang yang tidak meluruskan saf. Demikian juga ayu hafid, menjaga rapatnya saf, menutup celah, wal muqarabah bainaha, dan dekat antara satu dengan yang lain, serta menyambung saf dengan menyempurnakan saf yang pertama, baru saf yang kedua, dan seterusnya. Hendaklah waspada dan takut terhadap hukuman memutus saf, karena siapa yang memutus saf maka Allah akan memutusnya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui mafin nida, nida di sini artinya adzan, ganjaran beradzan dan ganjaran sholat di saf yang pertama, kemudian mereka tidaklah mendapatkan cara untuk bisa melakukannya kecuali dengan berundi, niscaya mereka akan berundi. Ya, maka hadis ini dalil disyariatkannya berundi. Ya, ketika semua orang atau kemudian beberapa orang itu berhak untuk melakukan satu hal dan tidak ada kelebihan antara satu dibandingkan yang lain. Ai law yajitu ma fihi ma minal khair, seandainya mereka mendapatkan kebaikan yang ada pada dua amal tersebut dan ganjaran yang ada pada dua amal tersebut, niscaya mereka akan melakukan aktivitas berundi, siapakah dari mereka ayyuhum yakunu fiha, yang atau fihima harusnya ya, ayyuhum yakunu fihima, siapakah di antara mereka yang beradzan dan atau berada di saf yang pertama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan, yang paling jelek yang paling belakang. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah saf yang paling depan, kemudian belakangnya. Famakana min naqsin, jika ada yang kurang, tidak penuh, falyakun fi safil muakhar, maka hendaklah itu terletak pada saf yang paling belakang. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sebagian sahabat yang ta'akhuran, yang memilih sob yang paling belakang. Wa fi lafaz yang lain, Nabi melihat sekelompok orang yang berada di bagian akhir dari masjid. Ya, memilih karena dia mau cari sob yang paling belakang. Maka Nabi berkata kepada mereka, taqaddamu, ayo maju. Fa'tamu bi, ndaklah kalian mengikutiku. Waliyatamma bikum man ba'dakum, dan tidaklah mengikuti kalian sob di belakang kalian. Tidaklah nanti sekelompok orang itu memilih yang belakang sampai Allah Subhanahu wa taala membelakangkannya. Ya, maka sob awal itu mengikuti Nabi. Sob yang kedua mengikuti sob yang pertama, sob yang ketiga mengikuti sob yang kedua, dan seterusnya. Ya. Demikian, idealnya demikian. Jadi apa yang dilakukan, oh depannya sujud, maka sujud. Depannya, oh sujud tilawah, maka sujud tilawah. Maka lihat, sob depannya. Kemudian di akhir hadis, Nabi sampaikan bahaya memilih posisi belakang. Siapa yang suka berada di posisi belakang dalam salat berjamaah, maka Allah akan belakangkan. Allah akan letakkan di urutan yang paling belakang dalam ampunannya, dalam kasih sayangnya, dalam anugerahnya. Maka dia karena suka yang belakang dan terakhir, maka Allah terakhirkan untuk diampuni, diterakhirkan untuk mendapatkan maafnya, anugerahnya dan seterusnya. Dan tentu ini sangat berbahaya. Gimana kalau diterakhirkan masuk surganya? Ini maka mengerikan. Ini bahaya dari orang yang suka cari yang belakang-belakang, terutama untuk shaf salat. Fal tarda ayyuhal muslim, maka wahai seorang muslim, apakah ridha untuk dirimu antakuna anda berada di shaf yang paling jelek, yaitu shaf yang paling akhir, padahal mungkin bagi anda untuk berada di shaf yang paling depan. Apakah anda ridha untuk diri anda untuk menjerumuskan diri anda ke dalam hukuman dikarenakan mencari yang belakang? Pita akhur dikarenakan cari yang belakang, tidak mau ain, tidak mau sop yang paling depan. Sampai akhirnya Allah memundurkan anda dalam semua posisi-posisi kebaikan. Maka apakah anda ridha untuk diri anda? Alatusofa, anda tidak diletakkan di sop di hadapan Rab anda. Sebagaimana para malaikat bersop di sisi Rabnya. Mereka para malaikat ketika menata sop, mereka merapatkan shaf dan mereka sempurnakan shaf yang terdepan terlebih dahulu, baru belakangnya. Dan tidak ada seorang pun yang puas dan ridha untuk dirinya hal-hal di atas kecuali dia ridha untuk dirinya bil khusran, kerugian. Fataqaddamu ahyal muslimun ila shufuf, maka pilihlah shaf yang paling depan wahai kaum muslimin. Sempurnakanlah shaf yang pertama, kemudian yang kedua, dan seterusnya. Rapatkan shaf, luruskan shaf, dan kalian lembutkan tangan dan lembutkanlah tangan kalian dengan saudara kalian. Yang dimaksud melembutkan tangan ketika mereka menarikmu untuk meluruskan shaf atau merapatkan shaf. Supaya kalian sempurnakan sholat kalian dan kalian laksanakan perintah Nabi kalian, dan kalian ikuti jejak pendahulu kalian yang saleh. Kemudian masalah jika terkumpul 3 orang atau lebih, lalu mereka sholat berjamaah, maka yang di depan adalah imam mereka. Jika mereka yusalluna, mereka sholat di atas bisatin, di atas karpet, atau semacam itu yang tidak cukup, namun tidak cukup untuk semua mereka, litaqaddama al-imamu alihim, maka adalah yang di depan adalah tetap imam mereka, imam atas mereka. Kemudian mereka itu satu saf, layatase, tidak memungkinkan litaqaddumil imami alihim, tidak memungkinkan imam itu berada di depan, maka adalah mereka jadi satu saf saja, ma'al imam, bersama imam di sebelah kanan dan kirinya imam, sehingga imam ada di tengah-tengah mereka. Jika seorang itu berada di musola yang sempit, ya, mereka mau berjamaah atau jamaahnya banyak, kalau membuat shaf tidak membuat 2 shaf tidak memungkinkan. Kalau imamnya di depan, ya sudah 2 shaf, namun imamnya di tengah. Maka semacam itu tidak mengapa ketika memang space-nya tidak memungkinkan. Kalau memungkinkan, imam di depan, yang lain bikin shaf di belakang. Ini cuma bisa 2 baris, padahal orangnya ada 10. Kalau imamnya di depan, maka nanti ada yang tidak sholat berjamaah. Maka tidak mengapa ini 2 baris, kemudian sampingnya imam ada orang, kirinya imam ada orang, dan imam ada di tengah-tengah shaf. Dan banyak orang dalam masalah ini, jika mereka perlu buat shaf bareng dengan imam, 1 shaf bareng dengan imam, anda jumpai mereka semuanya ada di kanan imam. Ini menyelisih sunnah, bahkan ya, karena yang sesuai dengan sunnah hendaknya ada yang di sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri imam. Maka imamnya di tengah-tengah, ada di kanan yang makmum, ada di kirinya makmum. Ya, tidak, dan banyak orang awam Saudi, nah imamnya, makmumnya, makmum tambahannya ada semuanya di sebelah kanan imam. Adapun jika makmum itu cuma satu orang bersama imam, maka dia berdiri di sebelah kanan imam, sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma. Wa fi hadzal hal, dan dalam kondisi ini, idza kana imam wa makmumun, jika yang ada satu imam dan satu makmum, maka imam itu lurus musawiyan, lurus dengan makmum, tidak di depannya baik sedikit ataupun banyak, karena keduanya satu saf. Dan yang sesuai dengan sunnah dalam satu saf, hendaknya manusia, hendaknya orang-orangnya itu rata dan lurus dalam satu saf. Wamimah, dan di antara hal yang berkaitan dengan musaffatin nas ba'din li ba'din, membuat saf sebagian dengan yang lain, ada permasalahan yang diperselisihkan oleh ulama, yaitu sholat sendirian di belakang saf. Apakah sah sholatnya seseorang jika dia sholat sendirian di belakang saf, karena tidak ada temannya? Maka para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang yara berpandangan bahasanya itu sah, ada yang berpandangan tidak sah secara mutlak. Dan ada yang memberikan rincian, yaitu rinciannya jika seorang itu mendapatkan saf itu sudah sempurna, tidak ada ruang baginya, maka dia sholat sendirian. Dia sholat sendirian mengikuti imam di belakang saf, dan sholatnya sah dan tidak mengapa baginya. Fidzalika, dalam hal tersebut, menimbang firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Wahadal insan, dan orang ini telah bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuannya, karena dia tidak memiliki kemampuan lebih banyak dari apa yang hasola, apa yang telah terjadi. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang wahadal qalu wa qalu rajih, pendapat yang paling kuat. Dan umumnya pendapat pertengahan itu pendapat yang paling berbahagia, bisawab, karena itulah pendapat yang tepat dan pendapat yang rajih. Dan pendapat yang merinci tadi, ini pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin di sini, demikian juga pendapat yang dipilih oleh Al-Albani, dan sebelumnya dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Sedangkan tadi ada pendapat yang kedua yang mengatakan tidak sah secara mutlak. Ini di antara ulama muasirin yang memilihnya adalah Syekh Muqbil. Enggak sah secara mutlak. Maka dia sholat seperti tidak sholat. Makanya sudah. Nanti kalau zamannya sudah selesai, malah sholat sendirian tidak apa-apa. Dan tentu dampak dari pendapat yang kedua ini, nanti akan dijumpai ada orang yang di situ semua orang sholat berjamaah, kecuali dia sendirian malah duduk termangu. Karena tidak punya teman. Karena pendapatnya tidak sah secara mutlak. Pokoknya mau space-nya masih memungkinkan diseseli ataupun tidak, tidak sah secara mutlak. Itu pendapat yang kedua. Walaraibah, dan tidaklah diragukan bahasanya sholatnya dia bersama imam sendirian di belakang shaf lebih baik daripada sholat dia sendirian sehingga tidak berjamaah. Tanpa berjamaah wasaf, dan tanpa karena kemudian tidak mendapatkan saf, fa yusalli wahdahu, kemudian sholat sendirian. Ini kritikan untuk pendapat yang kedua. Ya, nanti kemudian ada orang yang karena tidak dapat saf, akhirnya dia sholat sendirian. Padahal dia berjamaah jelas lebih baik daripada dia duduk termangu menunggu jamaah selesai, kemudian sholat sendirian. Kemudian dalam kondisi ini, jika dia lihat shaf telah penuh, telah sempurna, maka jangan menarik siapapun dari shaf yang di depan. Karena menarik orang yang ada di depan, ditarik dari shaf, itu mengandung tiga sisi bahaya. Yang pertama, jika dia narik seseorang dari shaf, maka infataha, maka terbukalah di tempat orang tersebut celah dalam shaf. maka jadilah orang yang menarik ini memutus shaf. Dia melakukan dosa, memutus shaf. Dan siapa yang memutus shaf, Allah akan memutusnya. Bahaya yang kedua, jika dia menarik seseorang dari shaf yang di depan, maka dia memundurkan orang tersebut dari tempat yang istimewa, dia pindah secara paksa ke tempat yang kurang istimewa. Dan ini adalah jinayah, kejahatan untuk orang yang dimundurkan. Kemudian yang ketiga, jika dia menariknya, fa'ina, maka tindakan menarik itu menyibukkan hati yang ditarik dan menyebabkan bergeraknya badannya dalam sholat. Maka tergeraklah, maka hati dan badan pada diri orang yang ditarik. Wahada yufawitu alih sholatahu, dan ini yufawit menghilangkan kualitas sholatnya. Kuluhadil mahadir, dan tiga sisi bahaya ini, laisa da'in, tidak ada faktor pendorong untuk melakukannya dalam kondisi ini. Lianna hadza rajul, karena orang ini yang datang dan mendapatkan shaf telah sempurna, gugur darinya kewajiban untuk membuat shaf. Sebagaimana kewajiban-kewajiban syariat yang lain, yang gugur ketika ada udzur, tidak mungkin dilakukan secara syariat ataupun secara kenyataan. Ya, maka ini diantara dalil kenapa kita katakan sah, di samping fattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian, dan ini maksimal kemampuannya, sholat di shaf sendirian. Maka dalil yang lainnya, itu betul, itu satu kewajiban, namun kaedah fiqhiyah mengatakan, la wajiba ma'al ajzi, tidak ada hukum wajib kalau tidak mampu. Betul itu kewajiban, tapi tidak ada kemampuan. Gimana hukumnya? Tidak ada kewajiban. Dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala di Majmu' Fatawa jilid yang ke-23 ada di antara yang memilih pendapat ini, yaitu merinci. Walidzalika, oleh karena itu, lima lam yakunil mar'ati makanun, dikarenakan seorang perempuan tidaklah memiliki tempat di shaf laki-laki, jaza, boleh bagi seorang perempuan sholat sendirian di belakang shaf. Karena tidak mungkin dia berdiri di tengah-tengah shaf laki-laki. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Syara'an. Syariat mengatakan tidak mungkin dia bershaf bareng dengan laki-laki. Nah, sedangkan laki-laki yang datang agak telat kemudian dia sendirian di shaf, maka dia tidak mungkin hisan. Fal muta'adzir hisan kal muta'adzir syar'an. Dan orang yang tidak mungkin secara kenyataan, sebagaimana orang yang tidak mungkin secara syariat. Kalau wanita boleh sholat sendirian di belakang shaf laki-laki. Kenapa? Karena tidak mungkin dia maju dan bareng dengan satu shaf dengan laki-laki. Kenapa tidak mungkinnya? Syar'an. Nah, ini seorang laki-laki datang, shaf sudah penuh. Maka tidak mungkin dia punya shaf. Apa sebabnya enggak mungkin? Hisan. Realitanya dia enggak mungkin. Maka yang tidak mungkin punya shaf secara his, secara realitas, bagaimana orang yang tidak mungkin punya shaf secara syariat. Dan perlu diketahui bahasanya ada hadis yang memang manjurkan untuk menarik orang yang ada di shaf depannya, namun hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Hadis yang lemah, di antaranya dinilai dhaif oleh Al-Albani. Wa hadza dalil akhir, dalil yang lain. Wa huwa, dan ini adalah dalil qiyas yang sangat zahir. Dikiaskan dengan kasus perempuan yang sendirian, tidak punya teman sesama perempuan untuk bikin shaf. Maka laki-laki yang datang dalam keadaan shaf sudah sempurna dikiaskan dengan perempuan yang cuma sendirian kemudian ikut sholat berjamaah bersama laki-laki. Maka ini dalilnya qiyas. Maka di sini kita jumpai faedah, ya, bahasanya tidak semua qiyas dalam ibadah itu terlarang. Ini dalilnya qiyas. Ya, qiyas yang terlarang dalam ibadah adalah qiyas untuk menetapkan satu ibadah baru. Qad yaqulu ba'dun nas, Boleh jadi ada sebagian orang yang mengatakan apakah tidak boleh bagi dia atau tidak wajib baginya untuk maju supaya berdiri di sebelah kanan imam. Maka sebagian ulama ngasih solusi untuk orang yang datang ke masjid dah kemudian shaf sudah sempurna, sebagian ulama ngasih solusi dia nyibak shaf. Akhirnya nemeni imam di pengimaman di sebelah kanannya. Jadi ini pendapat sebagian ulama. Ini adalah kemudian pendapat Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di Minhajul Muslim. Ini demikian juga ini adalah pendapat Syekh Ibnu Baz bahkan Lajnah Daimah di Fatwa Lajnah. Nyibak shaf kemudian berada di sampingnya imam. Dan pendapat ini tidak disepakati oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan beliau menyampaikan alasannya. Maka kami katakan tidak boleh. La yaf'alu dzalika, dia tidak boleh melakukan hal tersebut. Li'anna yasulu fihi, karena akan timbul gara-gara hal ini ketika dia menyibak shaf kemudian akhirnya bersop bersama imamnya, maka itu akan menimbulkan sejumlah sisi negatif. Ada tiga. Yang pertama, anana sayakunu nabi surati imam main. Jadinya jamaah tersebut seperti punya dua imam. Coba dilihat dari atas. Oh, imam ini kan jadi dua. Hai sayakunu imamu imam. Hai sayakunu amamahum, karena di depan mereka ada dua laki-laki. Padahal yang masro, hendaknya imam itu wahdahu sendirian. Fisab dalam ya, ayakuna al-imam wahdahu. Imam itu sendirian fisab, fisafan wahidan. Di satu saf, dia sendirian di situ. Itu aturan main untuk imam. Dia berada di depan, satu saf sendirian. Satu saf dia ambil, untuk dia isi cuma dia sendiri. Kemudian yang kedua, maka jika ini dilakukan, labuta tidak boleh tidak dia menyakiti orang yang ada di depannya karena melangkahi pundak-pundak leher-leher mereka supaya bisa sampai kepada imam. Dan ini mafsadah yang lain. Yang ketiga, ana idza shalla wahdahu, kalau dia sholat sendirian maka boleh jadi ternyata nanti di belakang dia ada yang lebih telat lagi. Ya'ti insanun akhar, ada orang yang lain. Yakunu ma'ahu, yang nanti bersamanya. Namun seandainya dia malah maju kemudian ke tempat imam, lalu datang orang yang kedua, maka ada yang lebih telat lagi. Maka jadilah orang yang kedua ini tidak memiliki teman. Nah pada saat itu, dia juga akan maju lagi menuju imam. Jadilah mereka ada tiga orang di safnya imam. Ini sisi negatif pendapat yang mengatakan maju mendekati kemudian bersama imam. Al-muhim kesimpulannya, siapa yang datang dan sob sudah penuh, maka adalah dia sholat sendirian dengan berjamaah di belakang sob, tanpa menarik siapapun dari sob depannya, tanpa pula maju, lalu berdiri bersama imam. Mengingat firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semaksimal kemampuan kalian. Dan dalam kesempatan ini awadu aku ingin untuk menjelaskan bahasanya sebagian orang idza qaddamal janazata ilal imam, jika dia menyodorkan jenazah kepada imam kemudian dia berdiri bersama imam tanpa biduni da'in, tanpa ada faktor pendorong untuk itu, dan ini adalah tindakan yang menyelisih sunnah bahkan yang sesuai dengan sunnah. Hendaknya ayat taqaddam al-imam wahdahu, imam itu maju sendirian di dekat shaf. Sedangkan orang yaitu keluarga yang menyodorkan jenazah ini, dia ikut bersama banyak orang yang lain di belakang imam berada di shaf. Fa ilam yakun lahum makanun, jika dia tidak memiliki tempat, fa innahum yusafuna bainal imam, karena maka orang yang menyodorkan jenazah ini, yang dia biasanya banyak orang karena mikul tentu minimal 4 atau berapa, maka mereka berempat ini, yusafuna bainal imam wa bainas safil awal, hendaklah mereka buat saf antara imam dan saf yang pertama. Dan ini satu hal yang boleh, karena dorongan kebutuhan untuk itu. Nah, fa'ilam yasa'hum, jika tidaklah cukup bagi mereka membuat shaf antara imam dengan shaf pertama, maka mereka membuat shaf di sebelah kanannya imam dan sebelah kirinya imam. Baru ketika itu demikian. Karena tentu sholat berjamaah umumnya ya space-nya lebih longgar. Karena tidak ada keharusan untuk ruku dan sujud. Maka bikin shaf antara imam dan shaf pertama bagi orang-orang para pemikul ini tidak masalah. Kemudian masalah, tidaklah diperbolehkan bagi siapapun melihat anak kecil ada di masjid, tidaklah boleh baginya mengusirnya dari masjid. Kecuali ayakuna fidhalika, dengan keberadaan si anak kecil tersebut menimbulkan gangguan bagi masjid atau orang-orang yang salat di masjid. Demikian juga tidak boleh bagi siapapun untuk memundurkan anak kecil dari saf, lalu mengusirnya dari masjid atau memundurkannya ke saf yang kedua. Karena siapa yang lebih dulu ke satu tempat di masjid, karena masjid itu tempat umum, maka dia lebih berat dengan tempat tersebut daripada yang lain. Adapun sabda Nabi SAW, hendaklah yang berada di dekatku di antara kalian adalah orang-orang yang berakal dan berakal. Maka ini adalah motivasi untuk laki-laki yang baligh dan berakal untuk maju ilal makan ke tempat di depan imam, tempat di depan yaitu di belakangnya imam, sehingga mereka jadilah orang-orang yang berada di dekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika bukan demikian makna hadis di atas, maka nanti hadis di atas akan bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, siapa yang lebih dulu kepada air, lebih dulu kemudian mendatangi air yang dia tidak diduli oleh seorang muslim, satupun muslim, maka dialah yang punya hak. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, jika anak-anak kecil itu yang lebih dulu ke tempat yang utama, yaitu sob depan, maka mereka yang lebih berhak dengan sob yang depan. Tidaklah halal bagi siapapun untuk memundurkan mereka. Adapun jika dia ingin, orang itu ingin untuk yuridu taqaddum, berada di depan, maka hendaklah segera dia tinggalkan pekerjaan dan hendaklah dia taqaddam segera ke masjid. Adapun jika kerjaannya nanti-nanti, kemudian setelah kemudian telat, kemudian malah anak kecilnya ditarik, mundur, maka ini satu hal yang tidak benar. Amma idza wajada saghiran, adapun jika seorang itu mendapati anak kecil lalu dia mundurkan, maka ini menyebabkan anak kecil ini tidak suka dengan masjid, bahkan membenci orang tersebut, yaitu orang yang azzahahu, menjauhkannya dari tempatnya. Bahkan boleh jadi sampai dia membenci sholat seluruhnya. Maka jadilah orang ini penyebab perkara yang demikian mengerikan. Dan aku ingin unabi untuk mengingatkan satu masalah yang sangat berbahaya, dan banyak orang melalaikannya, yaitu mengikuti imam. Maka mengikuti imam satu hal yang penting sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW pada satu hari sholat sambil duduk. Namun para sahabat bermakmum dengan sholat sambil berdiri. Fa'asara ilaihim. Maka Nabi berisyarat kepada mereka, yang mana isyaratnya adalah an ajlisu, duduklah kalian. Padahal mereka mampu untuk berdiri, meskipun demikian, mereka diperintahkan untuk duduk untuk mewujudkan, untuk kemudian nyata-nyata mewujudkan mengikuti imam. Kemudian hadis yang diisyaratkan oleh penulis di sini menunjukkan bolehnya isyarat dalam sholat, meskipun isyarat tadi bahkan isyarat yang memahamkan maknanya duduklah, itu tidak mengapa dan tidak membatalkan sholat. Dan ketahuilah bahasanya hubungan antara makmum dengan imam dalam masalah mengikuti imam itu ada 4 kondisi. Yang pertama, mendoli imam, yaitu dengan melakukan sesuatu sebelum imamnya. Maka seandainya ada makmum yang takbiratul ihram sebelum imamnya, maka sholatnya tidak ada dan tidak sah. Seandainya dia mengangkat kepalanya sebelum imamnya secara sengaja, sholatnya batal. Seandainya seorang makmum itu sujud sebelum imamnya secara sengaja, sholatnya batal. Seandainya berdiri dari sujud sebelum imamnya secara sengaja, maka salatnya batal. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam itu diangkat untuk diikuti jika dia telah takbiratul ihram, barulah kalian bertakbir. Jika dia telah rukuk, barulah kalian rukuk. Di hadis yang lain, tidakkah salah satu kalian takut? Aula yarsya ahadukum. Tidakkah salah satu kalian khawatir jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan jadikan kepalanya kepala keledai, atau Allah akan jadikan rupanya rupa keledai. Dan yang dimaksud dengan hal tersebut adalah rupa konkret dan kepala konkret. Karena inilah yang lebih mengerikan. Lima, dikarenakan mengangkat kepala sebelum imamnya. Idza bihimarun yanhiq, maka tiba-tiba dia adalah fa'idha bi, ternyata dia menjadi keledai yang meringkik, yang bersuara dengan suara keledai. Maka boleh jadi lama rafa'a qabla al-imamihi idza bihi himarun yanhaq. Tatkala dia mengangkat kepalanya sebelum imamnya, tiba-tiba dia jadi keledai. Jika ada yang bertanya, apakah mungkin itu terjadi, kepala orang jadi keledai atau rupanya rupa keledai? Jawabannya mungkin terjadi. Dan di sejarah, umat-umat terdahulu terjadi demikian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan sungguh kalian mengetahui orang-orang yang melampaui batas di antara kalian, orang-orang Yahudi, tentang bulan Sabtu, tentang hari Sabtu. Maka kami katakan kepada mereka, orang-orang melakukan pelanggaran, hari Sabtu dilarang bekerja, malah kemudian mengakali aturan. Maka kami katakan pada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Nah, kenapa yang Allah pilih, apa hikmah kenapa yang dipilih itu kera? Ini, jadi kera manusia, kemudian diubah jadi kera. Kenapa pilihannya kera, tidak jadi kemudian bebek, atau kemudian ayam, gitu. Maka Ibn Utsaimin menjelaskan di tafsir surat Al-Baqarah ketika menjelaskan ayat ini tentang hikmahnya dengan mengatakan, karena kera itu ya mirip-mirip manusia, maka demikianlah kelakuan mereka. Kelakuan mereka itu haram namun mirip-mirip halal. Karena ngakali, bukan melanggar secara terang-terangan, maka mirip-mirip halal meskipun itu haram, ya, maka dipilihlah kera yang itu mirip-mirip manusia meskipun bukan manusia. Dan perlu diketahui kera ini umurnya cuma 3 hari kemudian mereka mati, sehingga tidak berketurunan, sehingga tidak ada kemudian kera sekarang ini. Ini adalah kera Bani Israel misalnya. Fakanu, maka jadilah mereka kera. Dan Allah Ta'ala berfirman, kul, katakanlah, apakah mau kuberitahukan kepada kalian satu hal yang lebih jelek balasannya di sisi Allah, yaitu orang yang Allah laknat dan Allah murka padanya, dan Allah jadikan sebagian dari mereka kera dan babi. Yang Bani Israel yang dijadikan kera karena kasus melanggar larangan hari Sabtu. Yang jadi babi adalah karena kasus Al-Ma'idah. Ketika mereka minta kepada Nabi Isa agar diberi hidangan siap santap dari langit. Dan setelah itu mereka tetap tidak beriman, maka mereka yang minta-minta ini diubah jadi babi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka boleh jadi Allah akan ubah kepala seorang menjadi kepala keledai. Ya, jasadnya, badannya masih orang, namun kepalanya kepala keledai. Itu satu hal yang mungkin, karena Allah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagian ulama beranggapan bahwa yang dimaksudkan dengan diubah menjadi keledai adalah Allah akan jadikan rupanya, yang dimaksud dengan hal itu yaitu Allah jadikan rupanya rupa keledai, artinya Allah akan ubah orang tersebut menjadi orang yang bodoh, orang yang tolol seperti keledai. Karena keledai dalam budaya Arab itu jadi hewan yang identik dengan kebodohan. Kalau di bahasa Indonesia budayanya, hewan yang bodoh itu udang. Udang enak ya. Maka itu disebutlah kemudian dasar otak udang. Otak udang, nah itu artinya bodoh. Maka bodoh identik dengan ini. Fatakunu surah, sehingga yang dimaksud dengan rupa di sini adalah abstrak. Dan yang dimaksud kepala-kepala kedai adalah maknawi atau abstrak juga. Ini pendapat sebagian ulama. Namun yang benar, ya, ini adalah konkret. Tentu satu adab yang mungkin saja terjadi. Namun, namun sebelum terjadi pengubahan secara konkret, maka orang yang mendahului imam ini sebenarnya telah mengalami perubahan secara abstrak. Maka sebagaimana dijelaskan di Taisir Alam secara Umdatul Ahkam, maka perubahan yang terjadi itu dua. Perubahan abstrak, dan itulah yang pasti. Dan perubahan konkret, itu satu hal yang mungkin. Kalau yang pasti, perubahan abstrak. Orangnya kemudian jadi bodoh. Dan demikianlah makmum yang nyalip imamnya dalam masalah ruku dan seterusnya. Itu bodoh. Karena sengebut apapun dia, nanti salamnya nunggu imam. Kalau demikian untuk apa? Untuk apa ngebut-ngebut, rukuk duluan, sujud duluan, nanti salamnya duluan? Enggak. Dan ujungnya sama juga dia nunggu imam. Karena salamnya enggak mungkin dia duluan. Ya, maka itu menunjukkan dia telah berubah jadi orang yang bodoh. Ya. Maka telah dia telah berubah menjadi keledai secara abstrak. Dan itu pasti. Adapun berubah menjadi keledai secara konkret, itu satu hal yang mungkin. Kemudian yang kedua, kondisi hubungan antara imam dengan makmum. Yang kedua adalah bareng. Anda rukuk bareng dengan imam, sujud bareng dengan imam, berdiri bareng dengan imam. Tentang hukumnya, ulama mengatakan makruh. Kecuali untuk takbiratul ihram. Maka hukumnya haram. Jika seorang itu takbiratul ihramnya bareng dengan imam, latan aqidu bihas sholatu. Maka sholatnya tidak jadi, tidak ada. Perlu diketahui sebagian ulama mengatakan bareng dengan imam hukumnya haram. Menimbang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian rukuk sampai imam rukuk. Dari dua pendapat ini kata Ibnu Utsaimin, wa hadza aqrab, dan pendapat yang kedua adalah pendapat yang lebih dekat. Kemudian kondisi yang ketiga adalah at-takhalluf, telat. Ayat ta'akhkhur katsiran, yaitu telat dalam kadar yang banyak. Semisal rokaat imam, imam rukuk dan ini masih berdiri. Kemudian imam itu bangkit dari sujud dan dia masih sujud. Dan seringkali itu dilakukan oleh sebagian orang di sujud yang kedua. Ketika imam berdiri untuk membaca, Anda jumpai dia masih memanjangkan sujud berdoa kepada Allah. Upama boleh jadi imam sudah separuh membaca Al-Fatihah atau bahkan selesai dan dia pun masih sujud. Wa hadza khata'un, dan ini satu kesalahan yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza sajada fasjudu." Jika imam telah sujud, hendaklah kalian baru bersujud. Wa idza raka'a, jika dia telah rukuk, farka'u, maka hendaklah kalian rukuk. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti imam dan tidak telat dari imam. Dan jika seorang itu telat dari imam, maka jika telat dari imam biruknin dengan satu rukun sempurna, sholatnya batal. Dan jika dia mendapatkan imam di rukun, maka sholatnya tidak batal. Namun ini menyelisih hal yang disyariatkan. Contohnya ketinggalan satu rukun yang sempurna. Seandainya imam rukuk dan dia berdiri dan Anda belum rukuk, maka kami katakan Anda telatnya banyak. Maka salat Anda batal kecuali jika ada uzur. Semisal imam rukuk dan Anda belum mendengar suaranya, tatkala imam mengatakan sama liman hamidah, Anda tahu bahasanya imam telah rukuk. Maka pada saat ini kami katakan rukuklah. Dan bangkit dari rukuk, kemudian ikutilah imammu. Namun, sebagian orang jika terjadi semacam ini, dia malah meninggalkan rukuk. Seandainya dia tinggalkan rukuk, maka rakaatnya tidak sah. Oleh karena itu yang benar, rukuklah, ikuti imam. karena itu, karena Anda memiliki udzur. Amma lau takhallafa anhu, seandainya telah dari imam, sampai imam ruko, dan bangkit dari ruko, dan itu tanpa udzur, maka sholatnya, fala sholatalahu, maka sholatnya batal. Ya, maka di sini tentang tentang telat, maka kita jumpai pendapat atau penjelasan dari Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala, jika telatnya itu selesainya sampai satu rukun, maka batal. Namun jika dia mendapatkan rukun, maka tidak batal. Maka masih berdiri, imamnya sudah ruku. Nah, makmumnya baru mau ruku ketika imamnya bergerak menuju berdiri menuju iktidal, sholatnya batal. Kalau telatnya banyak itu masih bareng rukun, ya, masih kemudian bisa mendapatkan rukuk bareng imam, nah itu yang khilafu masyru', ya, tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan. Namun sholat tidak sampai batal. Jika kemudian di sujud yang pertama, ya, imamnya sudah duduk, dia masih sujud. Ketika dia mau duduk, imamnya sudah bergerak sujud kedua, ini salatnya batal. Ya, yang tidak batal adalah manakala bisa bareng dengan imam, ya, di rukun tersebut. Kemudian yang keempat, mengikuti imam. Tidak telat, tidak mendahului, tidak bareng. Baliyati bisyek, namun melakukan sesuatu setelah imamnya melakukannya, mubasaratan secara langsung. Contohnya, tatkala imam mengucapkan dalam takbiratul ihram Allah Akbar, maka makmum lantas bertakbir tanpa telat. Inilah yang disebut mengikuti. Tatkala imam rukuk, wa shala ila haddi rukuk, dan telah sampai pada batasan rukuk, maka makmum rukuk tanpa telat. Inilah yang namanya mengikuti. Tatkala imam sujud dan telah sampai ke lantai, makmum pun sujud tanpa telat. Inilah mengikuti. Tatkala imam berdiri dan bangkit dan tegak berdiri, maka makmum pun segera berdiri tanpa telat. Inilah yang disebut mengikuti. Nah, berkenaan dengan makmum, apakah yang jadi tolak ukur bagi si makmum adalah takbirnya imam ataukah realita berpindahnya imam? Ayat artinya, apakah yang jadi tolak ukur itu suara ataukah kenyataan? Maka jawabannya, yang jadi tolak ukur adalah perbuatan dan tindakan imam. Kecuali jika Anda tidak melihat imam, maka Anda punya udzur. Laukala al-imam, ketika imam itu mengatakan ketika mau sujud Allah Akbar, dan dia takbirnya inta telah selesai sebelum dia sampai ke lantai, maka Anda jangan sujud terlebih dahulu. Berdasarkan hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengatakan sama liman hamidah lam yahni, maka tidak ada satupun yang membengkokkan, tidak ada satupun mina dari kami yang membengkokkan punggungnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yaqa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan, sampai kemudian Nabi betul-betul dalam keadaan bersujud. Tsumma kemudian barulah kami turun sujud ba'da setelah Nabi. Hadza wal adab, inilah adabnya. Idan jika demikian berdasarkan hadis ini, maka yang jadi tolak ukur adalah perbuatan imam. Akan tetapi boleh jadi seorang itu posisinya jauh dari imam, tidak bisa melihat imam. Maka dalam kondisi ini jadi tolak ukur adalah suaranya imam. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semaksimal kemampuan kalian. Dan inilah kemampuanku. Oleh karena itu sepatutnya imam menjadikan akhir takbirnya saat dia sampai ke rukun berikutnya. Falyaqta, maka janganlah dia hentikan takbirnya sebelum dia sampai kepada rukun selanjutnya. Karena ingat banyak orang mengikuti dirinya. Dan karena pentingnya mengikuti imam, sampai-sampai gugurlah rukun dan wajib sholat gara-gara mengikuti imam. Bahkan ditambahkan kepada sholat suatu hal yang sebenarnya harusnya tidak ada, dan itu gara-gara mengikuti imam. Contohnya, rukun itu gugur dalam rangka mengikuti imam. Seandainya Anda datang dan menjumpai imam telah rukuk, maka Anda takbir untuk ihram, kemudian rukuk, dan gugurlah kewajiban baca Al-Fatihah yang merupakan rukunnya sholat. Ini gugur karena alasan mengikuti imam. Demikian juga kewajiban itu gugur. Fima lauqoma al-imamu, misalnya imam itu berdiri dari tasawuf awal karena lupa. Kalau perlu duduk tasawuf awal, maka wajib bagi makmum untuk berdiri. Artinya, ya, maka wajib bagi Anda untuk berdiri, Anda tinggalkan kewajiban secara sengaja. Ya, seluruhnya ini min ajli mutaba'ah karena mau mengikuti imam. Bahkan Anda pun melakukan tambahan dalam sholat karena mengikuti imam. Seandainya Anda masuk bersama imam di rakaat kedua sholat duhur, maka Anda duduk dan imam pun duduk untuk tasahud, maka kemudian Anda pun ikut, kemudian duduk. Maka duduk di sini bagi makmum si masbuk itu tambahan yang Anda tambahkan pada sholat. Dan ini pun secara sengaja. Dan ini boleh karena alasan mengikuti imam. Seandainya imam lupa dan lupa untuk mengucapkan subhanallah rabbil a'la saat sujud, maka wajib bagi si imam untuk bersujud sahwi karena dia meninggalkan kewajiban. Maka imam kemudian sujud sahwi dan Anda wa anta la ta'lamu asbaba, dan Anda tidak mengetahui sebabnya, karena ucapan subhanallah rabbil a'la itu diucapkan secara lirih dan di sini imamnya itu lupa dan meninggalkannya. Dan dia sujud sahwi sebelum salam. Maka Anda wajib mengikuti imam yang sujud. Sujud sahwi wujuban dan mengikuti imam dalam ini hukumnya wajib. Padahal sujud ini berkaitan dengan Anda, maka Anda tidak tahu ma ya asbabu, apa sebabnya. Ya, maka karena demikian contoh, demikian pentingnya mengikuti imam, ya, maka ketika ini sholatnya sholat siriyah, imamnya lupa baca subhanallah rabbil a'la misalnya, maka nanti dia akan sujud sahwi. Dan makmum tetap ikut sujud. Wajib bahkan, tadi ditegaskan, wujuban wajib untuk ikut sujud. Padahal dia tidak tahu apa-apa ini kenapa sujud sahwi. Maka itu bukan urusannya makmum. Urusan makmum, imam sujud sahwi, maka dia ikut sujud sahwi. Nah, walau annal imam zada fi sholati, seandainya imam itu melakukan penambahan dalam sholat, maka tentu sujud sahwinya itu setelah salam, sebagaimana kaidah yang dibawakan oleh Ibn Utsaimin di depan. Misal dzalika contohnya, imam sujud 3 kali dalam 1 rakaat. Faisjudu, maka imam sujud sahwi ba'da salam, dan kewajiban Anda makmum untuk mengucapkan salam kemudian sujud sahwi bersama imam. Wa idza salama, dan jika dia telah salam setelah sujud sahwi, kemudian fasalim, ucapkanlah salam. Dan perlu diketahui kalau menurut kaidah, antara kalau penambahan dan pengurangan itu setelah salam, misalnya ada kasus, ya misalnya ada kasus imam lupa tasawuf awal, dan belum sempurna berdiri dia ingat. Sebelum sempurna berdiri dia ingat, maka kemudian dia turun. Maka kaidah Ibn Utsaimin di depan, kalau penambahan itu setelah salam, kalau pengurangan sebelum salam, kalau kemudian ragu-ragu maka dirinci. Nah, ini lupa tasawuf awal namun belum tegak berdiri. Belum tegak berdiri, kemudian kembali. Kemudian tasawuf awal. Nah, maka yang terjadi, ini penambahan ataukah pengurangan? Jawabannya penambahan. Yaitu penambahan gerakan setengah berdiri. Ini penambahan gerakan setengah berdiri. Ini tambahan dalam sholat. Ini tambahan dalam sholat. Sehingga kalau pakai kaedah Ibnu Utsaimin, ini kaedah penulis, maka sujud sahwinya setelah salam. Kenapa? Karena ini penambahan kaedah beliau. Kalau terjadi penambahan, maka sahwinya duduk, sujud sahwi setelah salam. Pengurangan semacam tasawuf awal, lupa, kemudian bablas, ya, maka sujud sahwinya sebelum salam. Ragu-ragu dirinci. Ragu-ragu tentang bilangan rokaat dirinci. Maka kalau orang, kalau imam atau seorang itu sholat sendirian dan sujud sahwi, kemudian dia sujud sahwi, kemudian lupa pada awalnya, lupa tasawuf awal, kemudian baru setengah berdiri dia ingat, kemudian kembali. Maka ingat, ini penambahan. Penambahan, ini tidak pengurangan, masuknya dalam penambahan. Penambahannya apa? Gerakan setengah berdiri naik dan setengah berdiri turun. Ini tambahan semua. Begini, ini tambahan, turunnya lagi, tambah juga. Ya, maka contoh yang lain dari ini, maka tadi imam kemudian pada awalnya lupa tasawuf awal, kemudian setengah berdiri dia ingat, maka kemudian atau diingatkan kemudian kembali. Maka ini sujud sahwinya ba'das salam. Dan makmum itu tidak lupa. Namun ketika kemudian imam salam dari sholatnya, maka makmum ikut salam. Ketika imam kemudian sujud sahwi, dia pun ikut sujud sahwi. Nanti setelah itu salam, maka kemudian ikut salam lagi. Maka inilah pentingnya mengikuti imam sampai-sampai ya, terjadi hal-hal semacam ini. Maka mengikuti imam adalah satu perkara yang penting. Tidak boleh diremehkan. Tidak boleh seorang itu meremehkannya abadan sama sekali. Karena gara-gara mengikuti imam, maka yang wajib jadi gugur. Yang rukun pun jadi gugur. Bahkan boleh melakukan tambahan yang sebenarnya hukum asalnya tidak boleh. Dan perhatikanlah bagaimana kedalaman ilmu fikih para imam kita rahimahumullah adalah Imam Ahmad tidaklah berpandangan disyariatkannya kunut saat sholat subuh. Dan beliau berpandangan bahasanya kunut di sholat subuh itu bid'ah. Meskipun demikian, nas beliau menegaskan bahwa seseorang itu jika dia bermakmum dengan imam yang kunut saat sholat subuh, maka adalah dia ikuti imam. Tidaklah dia mengucapkan amin pada doanya imam. Ini semua supaya tidak terjadi mukhalafah perselisihan. Dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala menegaskan di Majmu' Fatawa, itu di jilid yang ke-22, bahasanya makmum, jika makmum berkeyakinan disyariatkannya duduk istirahat, yaitu duduk sesaat yang ada indal qiyam ketika mau berdiri menuju rakaat kedua atau rakaat keempat. Imam Taimiyah mengatakan, jika makmum berpandangan disyariatkannya, dianjurkannya duduk istirahat, namun imamnya tidak duduk istirahat, maka yang terbaik bagi makmum adalah tidak duduk istirahat, mencocoki imamnya supaya tidak terlalu telat, supaya tetap bisa mengikuti imam. Sebagaimana imam jika ia berpandangan, imam berpandangan disyariatkannya duduk istirahat, sedangkan makmum tidak berpandangan disyariatkannya duduk istirahat, maka yang terbaik bagi makmum adalah tetap mengikuti imam dengan duduk istirahat. Sehingga ini kembali membuktikan bahasanya mengikuti imam perkara yang sangat-sangat penting. Kemudian poin pembahasan yang terakhir dan yang benar, apa yang dikerjakan oleh masbuk di akhir, apa yang dikodok oleh si masbuk setelah imamnya salam adalah akhir sholatnya. Mengat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda telat, apa yang kalian dapatkan kerjakan, apa yang terlewat sempurnakanlah. Dalam riwayat yang lain, apa yang terlewat qadalah. Non qadak di hadis yang kedua di sini artinya selesai. Karena seringkali qadha itu artinya selesai. Dalilnya faqadahunna sab'a samawat. Maka Allah selesaikan langit menjadi 7 lapis langit. Qadahuna di sini maknanya artinya atamahuna menyelesaikannya. Wa inna makulna kami katakan qadha di sini artinya menyempurnakan, karena tentu kita karena kaidah bahasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagiannya menjelaskan yang lain. Maka ketika Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain sempurnakanlah, maka kita bawa faqdu qadha'lah dengan makna sempurnakanlah. Wa yakunu sehingga apa yang diqadha oleh masbuk setelah imamnya salam yang benar itu adalah akhir salatnya. Apa faedah pembahasan ini? Ini membahas tentang masalah nanti perlu baca surat ataukah tidak, baca istiftah ataukah tidak, bacanya dijaharkan ataukah tidak. Ini nanti semua dampaknya. Faedah itu dalika faedahnya. Jika kita katakan apa yang diqadha oleh masbuk adalah akhir sholatnya, maka jika seorang itu mendapatkan dari sholat duhur, dia cuma dapat 2 rakaat saja misalnya, fa'innahu idha tamakana idha tumkinu min kiraati suratin ma'al fatihah, maka jika memungkinkan membaca surat di samping Al-Fatihah di rakaat yang dia dapatkan bersama imam, maka adalah dia baca. Karena 2 rakaat yang pertama adalah li'ana rakaataini alataini huma, karena 2 rakaat yang itu adalah 2 rakaat terakhirnya salatnya imam, untuk masbuk itu statusnya adalah 2 rakaat yang pertama. Maka si masbuk ini membaca saat 2 rakaat tersebut di samping Al-Fatihah adalah membaca surat jika memungkinkan. Adapun jika dia qadha, jika dia melakukan setelah ba'dal imami, setelah imam selesai, adapun jika dia mengerjakan, adapun apa yang dia kerjakan setelah imam selesai, yaitu 2 rakaat yang tersisa, maka 2 rakaat tersisa tersebut dia hanya membaca Al-Fatihah saja. Wa ala qaul tsani, adapun menurut pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya untuk makmum masbuk, maka setelah imam salam itu rakaat pertamanya. Adapun menurut pendapat yang kedua, maka keadaannya sebaliknya. Apa yang kalian dapatkan bersama imam, maka jangan lebih dari Al-Fatihah. Apa yang kalian qadha setelah salamnya imam, maka baca Al-Fatihah dan surat. Bahkan bacalah 2 istiftah. Maka baca istiftah, kemudian Al-Fatihah dan surat, dan itu jika jahriyah dijaharkan. Maka ini menunjukkan bahasanya pendapat yang rajih adalah apa yang kami sebutkan. Bahasanya seorang itu seandainya mendapatkan bersama imam dalam sholat maghrib 1 rakaat, maka ketika imam itu salam, maka dia berdiri dan melakukan 1 rakaat, kemudian duduk, yaitu tasahud dengan tasahud awal, dan berdiri lagi, kemudian melakukan 1 rakaat lagi. Seandainya kita katakan apa yang dikerjakan di akhir, apa yang dikerjakan innama yaqdihi akhir salatihi lazima idza adraka al imam raka'atan salatul maghrib ayakum ba'da salam. Jika kita katakan bahasanya apa yang dia qadha di akhir salatnya lazima, maka dia punya kewajiban. Jika dia dapatkan imam bersama imam 1 rakaat dari salat maghrib, maka adalah dia ayakuma berdiri setelah salamnya imam dan melakukan 1 rakaat. Nah, setelah 1 rakaat ini dia tidak duduk. Di analladzi fatahu rakatani, karena apa, kemudian rakaat yang terlewatkan itu 2 rakaat, yang terlewatkan itu tidak ada badannya duduk. Fa'ilza, maka dia punya kewajiban untuk sholat 2 rakaat tanpa duduk. Wahada, dan ini satu hal yang tidaklah dikatakan sampai orang yang mengatakan bahasanya apa yang diqadha setelah imam salam itu adalah awal sholat. mereka pun tidak konsekuen sampai sini. Mereka tidak berkata dengan perkataan ini. Ala kulli halin, ya kesimpulannya, pendapat yang tepat, apa yang diqadha oleh makmum masbuk itu adalah akhir sholatnya. Ya, maka tentang apa yang dikerjakan oleh makmum masbuk setelah imam salam, itu akhir sholat bagi si makmum masbuk ataukah bukan, ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Karena ada perselisihan dua redaksi hadis. Satu hadis mengatakan, wa mafatakum fa'atimu, apa yang terlewatkan nanti selesaikan setelah imam salam. Dan hadis redaksi yang kedua yang mengatakan, wa mafatakum faqdu, apa yang terlewat qadha'lah. Maka nanti ini punya dua konsekuensi hukum yang berbeda. Maka yang mengambil hadis fa'atimu, maka rokaat akhirnya imam itu adalah rokaat awalnya makmum masbuk. Itu adalah rokaat awalnya makmum masbuk. Sehingga nanti setelah imam salam, maka dia menyelesaikan rokaat terakhir untuk dia. Rokaat terakhir untuk dia. Dan kalau itu rokaat terakhir, misalnya itu rokaat 3 dan 4, maka tentu tidak membaca doa istiftah. Dan ya, yang terbaik adalah tidak membaca surat. Karena itu rakaat ketiga dan keempat. Namun jika kita pendapat yang kedua mengatakan bahasanya apa yang dikerjakan oleh makmum masbuk setelah imamnya salam itu qadha. Maka itulah rakaat pertama, ikut itulah rakaat yang tertinggal. Maka tadi misalnya dapat rakaat 3 dan 4, ya, maka dia telah mengerjakan rakaat 3 dan keempat. Dan dia belum mengerjakan rakaat pertama dan kedua. Sehingga ketika imam salam, maka dia berdiri untuk mengerjakan rakaat yang pertama. Kalau itu rakaat pertama, doa istiftah, Al-Fatihah dan surat. Kemudian nanti yang kedua, kemudian Al-Fatihah dan surat. Karena itu rakaat 1 dan 2, dan ini sholatnya sholat isya, ya, maka berarti suaranya dikeraskan. Karena itu rakaat pertama dan kedua. Itu menurut yang mengatakan kalau itu qadha. Tapi kalau pendapat yang pertama yang mengatakan bahasanya rakaat 3 dan 4 bersama imam adalah rakaat 1 dan 2 untuk masbuk, maka setelah imam salam maka dia menambah rakaat ketiga dan keempat. Sehingga tidak ada syariat baca baca doa istiftah atau demikian juga membaca surat. Dan ringkasnya pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama. Bahasanya apa yang dikerjakan oleh makmum masbuk setelah imamnya salam itu menyelesaikan sholat dan bukan mengqadha sholat. Alasannya yang dimaksud dengan faqdu adalah fa'atimu. Qadha'lah artinya selesaikanlah apa yang belum dilakukan. Namun tadi di antara kelemahan pendapat yang mengatakan itu qadha, mereka tidak konsekuen untuk kasus sholat maghrib. Mereka tidak, dan itu di antara bukti lemahnya satu pendapat, manakala kontradiktif. Di antara indikator, lemahnya satu pendapat, manakala kontradiktif. Mereka enggak konsekuen di kasus sholat maghrib. Maka ketika, contohnya apa, misalnya adroka mal imam rokatan minus sholatil maghrib. Ada orang makmum masbuk yang dia cuma mendapatkan satu rokaat. Satu rokaat bersama imam. Dia mendapatkan satu rokaat. Dia mendapatkan rokaat yang ketiga. Dia mendapatkan rokaat ketiga. Kemudian maka setelah selesai sholat, kalau menurut pendapat yang mengatakan qadha, setelah imam salam, maka makmum masbuk ini dia harus mengerjakan rakaat 1 dan 2. Nah kalau rakaat 1 dan 2 konsekuensinya, ya berarti tidak ada tasahudnya. Rakaat satu itu tidak ada tasahudnya, rakaat satu tidak ada tasahudnya. Nanti rakaat kedua tasahud awal. Karena yang dia dapatkan rakaat terakhir plus tasahud akhir. Di rakaat yang dia dapatkan statusnya adalah rakaat yang ketiga dan plus dia mendapatkan tasahud akhir. Namun yang belum dua rakaat dan tasahud awalnya. Maka berarti setelah imam salam maka dia sholat satu rakaat dan dia tidak duduk. Nanti kemudian tambah lagi setelah selesai kemudian yang kedua maka dia duduk tasahud dan tasahudnya tasahud awal yang menurut ulama yang mengatakan tentang bacaan tasahud awal berbeda dengan tasahud akhir. Ya maka di tasahud awal tentu ya cuma baca tasahud saja. Namun pendapat semacam ini tidak dikatakan oleh orang yang mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh makmum masbuk setelah salamnya imam itu qadha. Mereka enggak konsekuen. Mereka enggak konsekuen dan kontradiktif dan enggak konsekuen dalam berdalil itu menunjukkan kelemahan berdalil. Dan kelemahan pendapat. Ya, tadi disampaikan wa hadza la yaqulu hatta qailuna, dan ini tidak ada yang mengatakannya. Sampai-sampai mengatakan itu qada pun tidak mengatakannya. Dan paragraf yang terakhir, dan dalam kesempatan ini aku ingin untuk mengingatkan satu masalah yang bahaya, yaitu sebagian makmum masbuk, jika imam telah salam dengan salam yang pertama, dia berdiri sebelum imam melakukan salam yang kedua. Wahada khotoron, dan ini satu hal yang berbahaya. Karena imam belum menyelesaikan sholatnya, ba'du belum, sampai dia mengucapkan salam yang kedua. Sedangkan sabda Rasulullah SAW, ma fatakum apa yang lewat maka sempurnakanlah. Adapun selama imam itu belum salam dengan salam yang kedua, fa anta maka anda makrunun bihi masih terikat dengannya, masih terikat dengan imam. Ya, maka dengan demikian selesai sudah buku yang kita baca Sifat Salat karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Namun sebelum kita akhiri, kemarin ada satu hadis yang kita lewati penjelasannya di bab tentang masalah sholat jamaah. Yaitu ada kosakata yang kita lewati, mirmataini hasanatain. Akan saya jelaskan hal ini atau bahkan demikian juga hadis ini dengan membaca Fathul Bari. Ya, berkenaan dengan hadis tentang yang dijadikan dalil oleh penulis untuk mengatakan wajibnya sholat berjamaah, ya, maka Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan bihatobin, kayu bakar, yaitu kayu-kayu yang kering, fayuh toba. Yang dimaksud dengan fayuh toba di Fathul Bari dikatakan, yang dimaksud dengan fayuh toba adalah yuksar, dipatah-patahkan kecil-kecil, dipotong-potong kecil-kecil supaya mudah ya, menyalakan api dengannya. Maka kayu bakar itu artinya kayu kering. Kemudian maka dibelah-belah, dipotong-potong, maka tentu lebih segera, lebih cepat ya, kalau kemudian untuk bikin api. dan aku akan ya, kemudian aku akan perintahkan supaya sholat itu dikumandangkan atau di ya, kuperintahkan sholat, maka kemudian dan ada adzan, kemudian kuperintahkan seorang untuk jadi imam untuk banyak orang, sedangkan aku ukhalib pergi kepada sejumlah orang yang tidak sholat jamaah. Yang tentu kemudian ketika sholat dikerjakan, Nabi malah pergi untuk ya, untuk kemudian bisa kemudian menangkap basah. Sehingga orang-orang yang tidak sholat itu tertangkap basah. Kalau nanti operasinya nunggu sholat selesai, maka Anda tertangkap tangan. Orang kemudian bisa mengelak, tadi Anda salam langsung, saya langsung pulang. Sehingga sudah sampai rumah. Maka maka sweepingnya, nah itu pas sholat. Maka aku bakar rumah mereka demi Allah Zat yang jiwa ku ada di tangannya. Seandainya mereka, salah satu mereka tahu, pastinya mereka akan mendapatkan arkon saminan. Ada penjelasan yang disampaikan oleh Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. Ada urak dan ada arkon. Maka kalau urak, ain, ra, alif dan qaf, maka itu tulang yang tidak mengandung daging. Bayangkan alaihi lahmun fawa arkun. Nah, arkun itu adalah tulang yang masih ada dagingnya. Dia bukan bukan tulang murni tulang dan bukan daging murni daging. Namun dia adalah tulang yang ada dagingnya. Dan ada penjelasan dari Al-Azhari tentang arkon. Beliau ngasih penjelasan yang lebih detail. Arkon adalah tulang yang sudah diambil mayoritas dagingnya. Sehingga kemudian yang ia bakal tersisa adalah lahmun raqiqun, tinggal daging yang tipis saja. Fayuksar, kemudian tulang ini biasanya kemudian dipatahkan, dipotong kecil-kecil, kemudian dimasak, kemudian dimakan daging tipis yang masih tersisa. Maka berarti dapat dagingnya tidak banyak. Kalau arkon saminan ini, seandainya di masjid dia dapatkan arkon saminan, dia akan datang ke masjid. Padahal itu nilai yang tidak banyak, karena bukan daging utuh, daging lemut, tulang yang mengandung, cuma sekedar tulang yang mengandung daging. Aumir mata ini, dari kata-kata Roma. Ada dua penjelasan tentang, ada dua pendapat tentang makna mir matain. Kalau penjelasan dari Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, mirmatain itu adalah daging yang ada di antara kukunya sapi atau kukunya unta. Ya, bukan kuku ya, namun apa namanya? Ya, kakinya sapi, kakinya unta, itu kan belahnya. Ya. Apa namanya? Ya, sepatunya itu. Nah, maka ada daging di antara daging kemudian ya ada daging yang sedikit di antara dua hal tersebut. Itu satu mirmah. Mirmatain itu dua kuku, berarti daging yang di antara dua kuku. Daging yang di antara dua bagian kaki sapi atau kaki kambing atau kaki unta. Karena kakinya itu belah, ya, kakinya itu belah. Nah, itu mungkin ada daging di antaranya. Di antara belahan tersebut ada daging. Nah, itu daging di antara dua belahan itu disebut mirmatain. Itu penjelasan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kalau dimasak di sini namanya apa? Tengkleng. Kalau di Solo namanya tengkleng. itu kaki-kaki itu cuma mencari daging-daging nyelip-nyelip seperti itu. Ya, dan artinya ini daging yang juga tidak banyak. Ya, atau kemudian ada yang menegaskan kalau itu maksudnya adalah untuk kambing. Mabaina dzil fatay syati minal lahmi. Daging yang ada di antara dua belahan kakinya kambing. Pendapat yang kedua mengatakan, karena ingat ini mirmata ini diambil dari kata-kata Roma, artinya melempar, maka ada yang kemudian pendapat yang kedua mengatakan mirmah ini adalah satu permainan yang dilakukan oleh orang di masa silam dengan anak panah yang kemudian dipanahkan, diarahkan ke satu tumpuan debu. Maka siapa yang anak panahnya nancap di tumpuan tersebut, dialah yang menang. Nah, kemudian ketika ini ada tasniyah, ada kemudian dua mirmah. Maka ini kemudian menunjukkan kalau lemparan tersebut berulang-ulang. Namun tentang tafsiran yang kedua ini, Zamakhsari mengatakan menafsirkan mirmah dengan anak panah satu bukanlah satu tafsiran yang bagus. Ini satu hal yang kurang tepat, terbantahkan kata Zamakhsari dengan kata-kata arkun sebelumnya. Ini membahas masalah daging. Enggak ada hubungannya dengan mainan panah. Buktinya kata depannya adalah arkun. Namun ada juga yang mengatakan tidak apa-apa, bisa. Di antaranya adalah Ibnu Athir, beliau mengatakan setelah kemudian disebutkanlah tulang yang ada dagingnya, tulang yang gemuk yang ada dagingnya, dan itu adalah satu hal yang dimakan, kemudian dilanjutkan dengan dua anak panah, karena ini adalah satu hal yang melalaikan. Maka dalam apa faedah dari dua hal ini? Maka dalam hadisnya terdapat isyarat celaan untuk orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Biwasfihim, dengan memberikan deskripsi, bahasanya mereka adalah orang yang rakus untuk hal-hal yang remeh. Mereka itu rakus untuk hal-hal yang remeh. Hal-hal yang remeh berkenaan dengan makanan dan hal-hal yang remeh berkenaan dengan permainan. Namun kalau kemudian makanan yang remeh, mereka semangat untuk mendapatkannya. Ma'atafrit, namun mereka ceroboh untuk mendapatkan derajat yang tinggi dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah maka Nabi mencela mereka dengan mengatakan mereka ke masjid enggak mau datang. Padahal kalau mereka diminta untuk datang ke satu tempat dan di tempat tersebut dia mendapatkan arkun, dia akan datang. Lu ke sini nanti tak kasih tinggal tulang-tulang iga-iga. Kalau mau ke sini, datang. Padahal cuma tulang iga yang sudah dagingnya sedikit, cuma nempel sedikit. Ya, karena dagingnya sudah dikerok habis. Itu ya datang. Ya enggak apa-apalah, balungan-balungan lumayan. Padahal cuma balungan. Diundang untuk kemudian ngambil balungan, datang. Diundang untuk ke masjid, enggak datang. Ini celaannya. Atau kemudian kalau pakai mirmata ini yang mengatakan itu permainan, ya, maka diajak kemudian main-main, datang. Yang itu tidak ada manfaatnya. Permainan yang sederhana, ya, cuma ini debu ditumpuk, kemudian panah. Ya, permainan anak kecil lah, permainannya anak kecil. Diundang, datang. Oh, ini yang mulia, yang agung, yang tinggi nilainya, enggak datang. Atau kalau kemudian pakai pendapat yang pertama, mirmata ini itu adalah daging di antara dua belahan kaki kambing, kemudian ketika diundang, ini ada kikil. Nah, ada kikil, datang ya, nanti tak kasih kikil, datang. Padahal cuma mau dikasih kikil. Padahal cuma mau dikasih kikil yang nilainya tidak seberapa. Apalagi kemudian di Arab, kikil itu dibuang. Di Indonesia saja kemudian gragas. Kikil kambing kalau cara nyembelihnya orang Arab itu kemudian tengahnya itu dipotong. Ini kemudian tekok di sini, potong, ini buang sampah. Maka itu sampah. Ini ada sampah kikil, datang mau dikasih sampah kikil, datang. Maka mereka demikian semangat untuk mencari hal-hal yang remeh, yang enggak mahal, yang enggak bernilai, yang nilainya remeh dan sedikit, namun hal yang berharga, yang mulia, mereka enggak semangat untuk mendapatkannya. Maka saatnya mereka kemudian ketika mereka mendapatkan, nampaknya di masjid berarti ya, karena terusnya la syahid al isya. Seandainya kemudian di masjid dijanjikan nanti dapat kemudian balungan atau dapat kikil, la syahid al isya'a, mereka tentu akan datang. Nanti imingi ganjaran besar, ampunan Allah, surga macam-macam. Kalau ke masjid nanti dapat surga, dapat ganjaran, dapat ampunan, malah tidak tertarik. Ini celaan kepada orang yang semacam itu kualitas niat dan semangatnya. Ya, demikian yang kita baca. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.